Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamba'ad. Baik, masih kita membahas hadith yang ke-8 terkait dengan disunnahkannya untuk membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah, demikian pula surat Al-Insan pada subuh yaumul jumah. Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah pada syarah beliau terhadap kitab Umdatul Ahkam di jilid yang kedua halaman 365 beliau berkata, fa in qila hal fi ghairi hadhihi shalah naqra'u suratan muayyanah. Kalau ada yang bertanya, apakah pada selain sholat ini, yaitu selain sholat subuh di hari Jumat, apakah kita membaca surat tertentu, yaitu setelah Al-Fatihah? Kata beliau, kulna na'am. Maka kita katakan iya. Fi sholatil Jum'ah, ikra al-Jum'ah wal-munafiqun ahyanan, wasabbih wal-ghashiyah ahyanan. Pada salat Jumat, bacalah surat Al-Jum'ah dan Al-Munafikun kadang-kadang, dan baca pula, yakni di kesempatan yang lain, surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah. Jadi boleh menyebut di antara contoh yang di situ Rasulullah menentukan surat tertentu, salat Jum'ah. Kemudian wa fi salatil Id iqra sabbih wal ghasyiyah ahyanan waqra qaf waqtarabat. Yani surat Al-Qamar ahyanan. Pada salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, bacalah surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah kadang-kadang, dan di saat yang lain, kesempatan yang lain dari surat Id, baca surat Qaf dan surat Al-Qamar. Wala tatrukus sunnah. Jangan kalian meninggalkan sunnah. Kemudian, wa fi raq'atai al-fajr. Dia menyebutkan contoh yang lainnya pada dua rakaat salat fajar, yakni salat qabliyah subuh. Iqra suratai kul ya ayyuhal kafirun fil ula wa kul huwallahu ahad fil thaniyah ahyanan wa kulu amana billah wa ma'unzila ilayna. Ini surat Al-Baqarah ayat 136. Wa kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Yani surat Ali Imran ayat 64. Ahyanan. Jadi pada salat qabliyah subuh, bacalah surat Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua kadang-kadang. Dan pada kesempatan yang lain baca, yakni ayat 136 dari surat Al-Baqarah dan ayat ke-64 dari surat Ali Imran. Oleh karena beliau menegaskan pada yakni pelaksanaan salat qabliyah subuh ini, meskipun seorang memiliki waktu yang lapang, tetap yang menjadi sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan memilih surat yang panjang ya karena kesempatannya masih lapang, tidak demikian. Dan menepati sesuai dengan yang sunnah, ini adalah perkara yang afdol, yang lebih utama dibandingkan seseorang berbeda dengan apa yang datang dari as-sunnah. Kemudian, kata beliau, wa fi raq'atai at-tawaf. Pada dua rakaat salat tawaf, ini setelah seorang selesai dari tawaf. Ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a fihima suratai kul ya ayyuhal kafirun wa kul huwallahu ahad. Diriwayatkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua rakaat salat tawaf tersebut membaca pada rakaat pertama surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Wa kadzalika ruwiya fi sunnatil maghrib. Demikian pula yang diriwayatkan pada sunnah al-maghrib, yakni ba'diyah maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini. Kata beliau, fal muhim, dan yang penting di sini untuk diperhatikan, annama ja'atis sunnatu bita'yinihi faf'alhu. Bahwa apapun yang sunnah datang menentukannya, jadi menetapkan surat tertentu pada salat tertentu, maka lakukan yang demikian. Kemudian kata beliau, wa idza ja'atis sunnatu bi qira'ati suratin muayyanatin ittifaqan biduni qasdin. Apabila sunnah datang ya menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat tertentu tapi sifatnya ittifaqan, suatu kejadian yang ya bukan disengaja, fahuna naqul, maka di sini kami katakan la sunnata li hadza, untuk yang demikian bukan sunnah, maknanya bukan suatu sunnah untuk seseorang membaca pada kondisi yang demikian tadi seperti yang dibaca Rasulullah. Allahumma illa an tahmila insanan mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika kecintaan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa seseorang untuk yani fayaqra'u mithla ma qara'a, maka dia dengan sebab kecintaan kepada Nabi ketika dia tahu bahwa Nabi membaca surat tertentu pada salat tertentu, meskipun dia tahu bahwa mungkin kejadian ini dilakukan Rasulullah satu kali, maka dia membaca mithla ma qara'a, dia membaca seperti apa yang dibaca oleh Nabi. Bikat in nazari an kauniha sunnatan fi hadhihi shalah. Ini tanpa memandang bahwa ini sebagai sebuah sunnah pada salat tadi. Kemudian beliau memberikan suatu bimbingan, arahan, kaidah untuk kita bisa mengetahui kapan sesuatu itu sifatnya tanpa sengaja Rasulullah melakukan itu, atau bukan sebagai suatu tujuan yang Rasulullah melakukan itu, atau itu sebuah sunnah yang diinginkan untuk umatnya melakukan itu. Kata beliau, fa'in kila, kalau ditanyakan, kaifa na'rifu annaha ittifaqun aw maqsudah. Kalau ditanya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu suatu kejadian yang sifatnya ya kebetulan, bukan suatu yang sifatnya tujuan utama atau maksudah memang itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Kulna, kita katakan, idza kana yudawimu alaiha bistimrarin aw fi aglabil ahyan arafna annaha sunnatun maqsudah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau yudawimu alaiha bistimrar, secara kontinu beliau melakukan hal yang demikian, atau dominannya ya kebanyakannya beliau melakukan yang seperti itu ya, sebagaimana pada pembahasan kita tentang bacaan di salat subuh hari Jumat pada riwayat At-Tabrani ya, menegaskan bahwa Nabi senantiasa membaca dua surat tersebut. Arafna annaha sunnatun maqsudah. Maka jika kondisinya demikian, kita mengetahui bahwa memang inilah sunnah yang dimaksud, diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya melakukan yang demikian. Amma idza qara'aha marrah. Adapun kalau beliau sallallahu alaihi wasallam membacanya satu kali. Fahadha la yadullu ala annaha maqsudah. Maka yang demikian tidaklah menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk umatnya mengikuti. Kata beliau selanjutnya, fa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwadibu ala qiraati suratin muayyanah. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam yuwadib, yakni senantiasa membaca surat tertentu pada suatu salat tertentu, hakamna bi anna sunnah, maka kita menghukumi bahwa itulah yang sunnah. Wa idza kana la yuwadibu 'alaiha. Adapun jika beliau tidak merutinkan membaca surat tertentu tadi, fa innaha nanzuru. Maka kita melihat idza kana hunaka sababun yaqtadi annaha sunnatun. Jika di sana ada suatu sebab yang menuntut untuk kita menghukumi bahwa itu adalah sunnah, kama lau jahara biha. Sebagaimana ya contohnya misalnya Nabi SAW menjaharkan surat tersebut, ya, fahiya sunnatun, maka ini adalah sunnah. Sebagai contoh misal salat kusuf. Terjadinya salat kusuf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan jahr. Ya, terjadi gerhana matahari. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada sifat salat kusuf Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan bahwa banyaknya jalan periwayatan terkait dengan tata cara salat kusuf yang beragam. Mengingat kejadian salat kusuf ini hanya satu kali, maka beliau tegaskan satu-satunya jalan yang ditempuh dalam ini adalah mentarjih. Ya, tidak dengan dijamak riwayat-riwayat tersebut, tetapi ditarjih. Berbeda halnya dengan salat jenazah yang di situ Nabi melakukan berulang sebagian riwayat, dan yang paling banyaknya menyebutkan 4 takbir. Yang lainnya lebih dari itu. Maka bisa seorang ketika salat jenazah dengan 4 takbir atau yang lebih sesuai dengan yang datang dari sunnah. Adapun salat kusuf ini dilakukan hanya satu kali. Dan di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dengan jahr. Menunjukkan di sini bahwa sunnah pada salat kusuf adalah dengan dijahar. Kemudian amma idza waqa'at ittifaqan bihaitsu la yudawimu 'alaiha falaysat bisunnatin. Akan tetapi jika suatu terjadi secara kebetulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merutinkan membaca surat tersebut, maka yang demikian bukan sunnah. Beliau mencontohkan dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW pernah membaca surat Az-Zalzalah diulang pada 2 rakaat salat subuh. Nah, beliau menyatakan bahwa kejadian tersebut ada ihtimal, ada kemungkinan terjadi nisyan. Kata Imam Ibn Utsaimin, terjadi karena Nabi lupa, wa hadza warid, dan ini hal yang bisa jadi terjadi pada Nabi. Kemudian yang kedua, Ihtimal yang kedua bahwa hal ini menunjukkan bolehnya. Seorang sholat mengulang bacaan surat setelah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama diulang pada rakaat yang kedua. Ya, sebagai contoh misalnya seorang membaca surat Al-Ikhlas di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua pun membaca surat Al-Ikhlas, boleh dengan dasar ini. Beliau menyatakan sisi alasannya karena kejadian tersebut itu hanya terjadi satu kali. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi melakukan mengulang surat Az-Zalzalah ini lebih dari satu kali. Hanya satu kali kejadiannya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa seorang yakni boleh untuk membaca satu surat dia ulang di rakaat kedua apa yang dia baca pada rakaat pertama. Kemudian kata beliau, lakin qad yahmilul insana shiddatu mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqul aqra'u bima qara'a bih. Akan tetapi terkadang kecintaan yang sangat seseorang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin saja menjadikan dia mengatakan saya akan membaca seperti apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, kata beliau, dan yang demikian pada cetakannya tertulis yu'dharu la'alla was-shawab yu'jaru fihi al-insan. Dan yang demikian seseorang ketika melakukannya karena dilandasi kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan, maka orang tadi mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dengan apa yang dia lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menegaskan laisa tasannunan, bukan dengan anggapan bahwa ini sunnah. Maksudnya apa? Jangan seorang mengatakan bahwa sunnah membaca surat Az-Zalzalah dua kali pada salat subuh. Tidak demikian. Kenapa? Karena sisi alasan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulang-ulang kejadian tersebut pada beberapa peristiwa, hanya satu kali kejadiannya. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami dan tentu kita berupaya untuk betul-betul bisa menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah kita, sehingga dengan itu apa yang kita tempuh menjadi amalan yang makbul indallahi subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.